الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخوتي في الدين أعزني wa'azakumullah. Alhamdulillah, sesungguhnya majlis yang sedang kita jalani ini, kita banyak mengharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala adanya keberkahan dan rahmat darinya, dan kita berharap tergolong dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang membaca kitabullah, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang harapannya malaikat-malaikat Allah turut mendoakan di majlis ini. Dan kita ucapkan jazakumullah khair kepada Takmir yang telah menghubungi kami dan meminta kepada kami untuk memberikan tausiah nasihat buat kita semua untuk kebahagiaan dunia kita dan akhirat kita. Dan kami berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan ini semua dijadikan sebagai catatan amal soleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena sungguh dia demikian besar pahala bagi yang turut berta'awun, turut tolong-menolong dan bahu-membahu demi menjalani dakwah kepada Allah, dakwah tauhid, dakwah ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjalankan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedemikian mulia nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga suatu kedzaliman yang besar, suatu aniaya yang besar bagi yang menghalang-halangi kaum muslimin untuk mempelajari, untuk menjelaskan ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan syar'i di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa man azlamu mimman man'a masajidallah an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Dan siapa yang paling zalim, kata Allah subhanahu wa ta'ala, daripada orang yang menghalang-halangi kaum muslimin zikir di masjid-masjid Allah. Termasuk zikir adalah majalisul ilm, majlis-majlis ilmu yang dalamnya dibaca Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menghalang-halangi ini, kata Allah, adalah orang yang paling zalim, paling aniaya, dan berusaha untuk merusak masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sa'a fi kharabiha. Ikhwati fid din, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini, sebagaimana yang telah antum ketahui, bahwa tema yang kita ambil di majlis yang singkat ini adalah ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Hal ini terambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Qulna liman ya Rasulullah? Lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimmatil muslimina wa ammatihim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, agama itu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya, nasihat milik siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, lillahi, nasihat milik Allah, walikitabihi, dan nasihat milik kitabullah, walirasulihi, dan nasihat itu milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waliaimmatil muslimina wa ammatihim, dan nasihat itu juga milik pemimpin kaum muslimin, dalam hal ini adalah para ulama ahlus sunnah dan para umara, penguasa muslim, dan nasihat juga untuk kaum muslimin secara umum. Ikhwati fiddin, hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini disebutkan kalimat ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat. Oleh karena itu, karena agama itu nasihat, maka sebagian ulama menjelaskan al-muradu bihi dinul amal. Demikian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tentang mana ad-dinun nasiha, al-muradu bihi ad-dinul amal, yaitu agama itu amalan. Agama itu adalah amalan. Wan nasiha bimakna ikhlasus syai, yaitu ikhlasus syai, memurnikan suatu. Ketika kita mengetahui bahwa ad-dinun nasiha, agama itu nasihat, sebuah ungkapan yang sangat penting dalam Islam. Dalam riwayat yang lain diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Ini menunjukkan bahwa pengulangan lafaz itu berarti sangatlah penting sekali dalam Islam, sehingga diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu para ulama menjelaskan suatu kalimat ketika diulang-ulang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sangatlah penting masalah itu. Seperti Rasul katakan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, yang disahihkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah dari sahabat Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu an, ketika beliau menyatakan, inna sa'ida laman junnibal fitan, Inna sa'ida laman junibal fitan. Inna sa'ida laman junibal fitan. Rasul ulang 3 kali. Sesungguhnya orang yang bahagia, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah yang dijauhkan dari fitnah. Diulang oleh beliau. Inna sa'ida laman junibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia itu adalah yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Diulang lagi. Inna sa'ida laman junibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia itu adalah yang dijauhkan dari fitnah. Makanya Rasulullah memberikan solusi dalam hadis ini. Walaman ibtuliya fasabara fawaha. Dan ketika seorang muslim hidup di tengah-tengah fitnah dan dia sabar, terus taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, istiqomah di atas agama Allah, fawaha, maka dia bahagia dan beruntung. Selamat dia. Ikhwati fid din, a'azan wa azakumullah. Di hadis ini Rasul menyatakan bahwa ketika ditanya oleh para sahabatnya, nasihat milik siapa ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, lillahi. Agama ini nasihat milik Allah. Apa maknanya nasihat milik Allah tabaraka wa ta'ala? Nasihat milik Allah, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, manusia termulia setelah Nabi dan Rasul, termasuk Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang telah diberi kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk jannah. Dalam hadis yang sahih, Rasul menyatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Ada 10 sahabat yang dikabar kabar gembira oleh Rasul masuk jannah. Abu Bakar terdepan. Demikian kata Ibnu Umar radhiyallahu an, kunna na'uddu khaira ummatin ba'da nabihi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar thumma Umar thumma Utsman thumma Ali war Rasul sallallahu alaihi wasallam baina adhuina. Aku berbincang-bincang bahwa sebaik-baik sahabat, sebaik-baik umat setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, dan itu termasuk khulafaur rasyidin. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih pula, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajib. Al hadis, kalian hendaklah mengikuti sunnahku. Wajib kalian mengikuti ajaranku, kata Rasul. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapan maupun perbuatan maupun takrirnya, persetujuannya, dan sunnahnya para khulafaur rasyidin. Demikian Rasul menyatakan. Naam. Sampai kata beliau, tamassaku biha, pegang teguh oleh kalian biha, sunnahku itu. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigit sunnahku itu dengan gigi geraham kalian. Ikhwati fid din, a'azani wa jazakumullah. Apa kata Abu Bakar Siddiq tentang ketika menjelaskan ad-dinun nasihah, nasihat milik Allah, akhlisu lillahi wahdah wa la tusyriku bihi syai'a. Ikhlaskan kalian ketika ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan kalian sekutukan Allah. Jangan kalian berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dalam peribadatan kalian. Murnikan, ikhlaskan hanya untuk Allah. Kita tidak sholat kecuali ikhlas karena Allah, untuk Allah. Kita tidak puasa melainkan murni hanya ikhlas untuk Allah, mengharap wajah Allah. Demikian kita pun tidak beramal ibadah seluruh ibadah. Ibadah itu ialah seluruh aktivitas yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, baik itu amalan yang zahir maupun batin. Itu adalah ibadah. Segala aktivitas, ucapan atau perbuatan yang tanpa atau yang tidak tanpa, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah. Yang mana ini wajib ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak terima amalan tersebut. La in asyrakta la yahbituna amaluk, kata Allah dalam Al-Qur'an. Kalau kamu menyekutukan Allah, tidak ikhlas kepada Allah, syirik kepada Allah, maka sungguh akan terhapus seluruh amalanmu. Ikhlas, nasihat milik Allah adalah ikhlas. Al-ibadah lahu, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Yang kedua, di antara makna bahwa agama itu nasihat milik Allah Subhanahu wa taala adalah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, asyhadu lahu bil wahdaniyati fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Mempersaksikan, bersaksi, na'am, bahwa akan wahdaniyahnya Allah, maha esanya Allah tabaraka wa ta'ala, dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma wa sifatnya. Kita meyakini, wajib mengiyakini dan mengikhlaskan untuk Allah bahwa yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah. Bahwa yang memberikan rizki hanya Allah. Naam. Itu diantara nama dan sifat-sifat Allah SWT, Ar-Razzaq. Makanya ada namanya orang Muslim, Abdul Razzaq. Hambanya Allah yang maha memberikan rezeki. Jika demikian, maka enggak boleh minta rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, kata Allah. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi ini kecuali hanya Allah yang memberikan rezekinya. Dialah Allah tabaraka wa taala. Wahdaniyah, dalam rububiyahnya, yang mengatur alam ini, Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian pula fi uluhiyati. Uluhiyahnya Allah. Di mana ibadah, seluruh ibadah tadi, naam, kita yakin dan kita serahkan hanya kepada Allah. Jangan tercampuri kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipuji orang, dilihat orang, dan yang lainnya. Tinggalkan yang seperti itu, campakkan yang demikian, murnikan hanya mengharap ridha Allah, hanya mengharap wajah Allah, mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Murnikan itu semua untuk Allah tabaraka wa taala. Ini nasihat milik Allah. Adapun nasihat milik kitabullah, nasihat milik kitabullah, nasihat milik Al-Qur'an, yaitu tentunya seorang muslim membenarkan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an dengan pembenaran yang betul-betul paten, pembenaran yang pasti. Jangan tercampur sedikitpun kerugian. Maka ketika ada yang mendustakan berita yang datang dalam Al-Quran, berarti dia tidak menasihati untuk kitabullah. Demikian pula barang siapa yang ragu dalam kandungan Al-Quran, juga demikian. Tidak orang yang tidak termasuk orang yang menasihati terhadap kitabullah. Yang berikutnya bahwa nasihat milik kitabullah adalah dijalani perintah yang terkandung dalam Al-Quran. Apa yang terkandung perintah dalam Al-Quran dijalani dan menjauh seluruh apa yang dilarang dalam Al-Quran dan mengimani kandungan yang terkandung dalam Al-Quran dari hukum-hukum yang ada dan meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, nasihat milik kitabullah. Al-Quran dibaca dengan benar, Al-Quran dipelajari kandungannya, Al-Quran diamalkan kandungannya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak demikian, maka kita khawatir seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang sahih lainnya, dalam potongan hadis, yaitu Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hujjatun laka au alaika. Hujjatun laka, Al-Qur'an itu akan menjadi pembela bagi kamu kelak di hadapan Allah, kelak di hari kiamat. Akan membelamu ketika Al-Qur'an itu dibaca, diyakini kebenaran kandungannya, diamalkan perintahnya dan dijauhi larangannya, itu akan membela kamu nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Al-Qur'an hujjatun laka, hujjah bagi kamu. Namun Al-Qur'an juga hujjatun alaika. Al-Qur'an itu akan menjadi bumerang bagi kamu ketika Al-Qur'an tidak dibaca dengan benar, ketika Al-Qur'an tidak diamalkan kandungannya, ketika Al-Qur'an tidak diyakini kebenarannya. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah yang menjaganya. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, kata Allah. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula, kata Allah, yang menjaganya. Oleh karena itu, maka demikian nasihat milik kitabullah. Dan agama ini nasihat milik Rasulnya. Nasihat milik Rasulnya betul-betul tajridul mutaba'ah lahu. Naam. Wala tattabi'u ghairahu. Dan tidak mengikuti selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agama itu nasihat buat Rasul, milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agama milik Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasihat milik Rasul sallallahu alaihi wasallam, benar-benar dia tunduk dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada yang lainnya. Ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mutlak. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Perhatikan di ayat ini Allah menyatakan ati'ullaha wa ati'ur rasulah, diulang oleh Allah kata-kata ati'u. Giliran wa ulil amri tidak wa ati'u ulil amri minkum. Langsung wa ulil amri minkum. Kata sebagian mufassirin, sebagian ulama ahli tafsir menunjukkan bahwa taat kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak. Adapun kepada ulil amri, ulil amri itu ada dua makna. Makna yang pertama adalah ulama ahlus sunnah, makna yang kedua pemerintah muslim atau penguasa muslim. Itu wajib taat pada mereka, namun dalam perkara yang tidak menyelisih perintah Allah. Dalam perkara yang tidak menyelisih Allah. Karena tidak ada ketaatan. La tu'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Enggak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dalam rangka maksiat kepada sang khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti berikutnya bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak di ayat berikutnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Kalau kalian dapat perselisihan dalam suatu perkara, suatu urusan, kembalikan. Kembalikan perselisihan kalian kepada Allah dan Rasulnya. Karena pengembalian kalian, urusan kalian, perkara yang kalian perselisihkan kepada Allah dan Rasulnya ini khairun, lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih bagus akibatnya. Demikian ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mutlak, karena akan membuahkan jannatullah. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan masuk jannah, akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kila wa man ya'ba ya Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk jannah? Apa jawaban beliau? Man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk jannah, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku dia enggan masuk jannah. Ikhwati fid din, a'azani wa azakumullah, umat-umat terdahulu disiksa oleh Allah, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara penyebabnya karena bermaksiat kepada Rasul Allah, utusan Allah. Allah abadikan tentang Firaun dalam Al-Qur'an. Fa'asau Firaunur rasula, kata Allah, fa akhadnahu akhdan wabila. Fir'aun bermaksiat, mengingkari, menentang Rasul Nabi Musa alaihi salam. Maka kata Allah, fa'akhadnahu akhdan wabila, kami siksa dengan siksaan yang pedih. Dengan sebab apa? Bermaksiat kepada Rasul. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk ditaati. Dipilih oleh Allah untuk ditaati, disuri tauladani. Bagaimana Nabi Nuh, Rasul Allah dari Rasul-Rasul Allah alaihi salam, sampai dijadikan sebagai ungkapan man rokibaha najah. Barang siapa yang menaiki perahunya Nabi Nuh, maka dia akan selamat. Kenapa mereka ditenggelamkan semua oleh Allah? Karena bermaksiat, mengingkari Nabi Nuh. Hanya yang selamat yang bersama beliau. Demikian ikhwati fid din, a'azan wa zakumullah, nasihat milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mentaatinya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahzab di ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh kata Allah, ada buat kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik, suri tauladan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuri tauladani, ditaati, diikuti benar-benar. Itu siapa yang mengikuti? Adalah orang yang benar-benar mengharap perjumpaan dengan Allah, dan orang-orang yang benar-benar beriman tentang hari kiamat dan banyak zikir kepada Allah. Pilihan mereka yang benar-benar mencontoh Rasul, pilihan mereka yang benar-benar mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pilihan mereka yang benar-benar mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Nasihat milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-imanu bi annahu Rasulullah, mengimani, meyakini itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan wala nabiyya ba'dah, enggak ada nabi lagi setelahnya, dia penutup para nabi. Jadi ketika muncul nabi baru, nabi lain setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu pasti palsunya apapun keterangannya. Naam. Dan umat Yahudi atau Nasara yang mendengar dan hidup ketika Rasulullah diutus oleh Allah, itu wajib tunduk dan beriman kepada Rasul. Kalau enggak, maka terancam jahannam. Tidak ada seorang Yahudi dan Nasara, kata Rasulullah SAW, yasma'u bi, yang mendengar aku diutus oleh Allah, walam yu'min bi, dan tidak beriman kepadaku, kata Rasulullah, illa kana min ashabil jahim, kecuali dia akan menjadi penduduk jahim, jahannam. Yang mendengar Rasul diutus dari kalangan Yahudi atau Nasara, tidak beriman dia kepada Rasul, maka ancamannya illa kana, kata Rasulullah, min ashabil jahim. Masalahnya besar, konsekuensinya berat bagi mereka yang menentang, mengingkari dan menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana betapa tinggi nilainya dan kedudukannya dan besar pahalanya dan derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang taat tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang mukmin yang hak keimanannya, kemukminannya, ketika Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara, enggak ada pilihan lain. Ketika Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara, tidak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na. Titik. Naam, ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran. Utsman, teruskan ayatnya Utsman. Aina Utsman? Istamir. An yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Naam, jazakallahu khair. Tidaklah ada seorang mukmin laki dan perempuan ketika Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara, ada pilihan lain bagi mereka. Enggak ada. Sami'na wa ata'na. Ikhwati fid din, a'azana zakumullah, kami mendengar dan kami taat. dan tidak boleh mendustakan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa shadiqul masduq. Shadiq al-masduq. Dia jujur benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nasihat itu milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah antu'mina bi kulli ma akhbara bihi minal akhbar al-madiyah wal hadirah wal mustaqbalah. Ini penting. Nasihat milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kamu beriman. Beriman kepada seluruh berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadith-hadith yang sahih terkait dengan perkara yang lampau, perkara yang sedang terjadi berlangsung, dan perkara yang akan datang. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sekian hadith yang sahih banyak. Badirul bil a'mal fitanan kaqit'il lailil muzlim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segera kalian beramal. Segera kalian beramal amalan yang soleh. Dikatakan amalan soleh ketika ikhlas kepada Allah dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kalian tergilas fitnah. Sebelum kalian terjebur dalam fitnah, cepat kalian beramal soleh. Karena fitnah itu kata Rasulullah SAW ibaratnya kaqit'il lailil muzlim, bagaikan potongan malam gelap gulita yang demikian cepat. Sehingga Rasul menyatakan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihi kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Seorang di waktu pagi dia mukmin, sorenya sudah kafir. Sorenya mukmin, paginya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan potongan dunia. Ikhwati fid-din, a'azani wa azakumullah. Dan masih banyak khobar-khobar berita dari Rasulullah SAW yang sifatnya mustakbal. Nanti ada zaman kata Rasulullah SAW di antara tanda-tanda hari kiamat itu ketika yaitu zina bertebaran, mewabah. Dan khomer pun juga demikian, minuman keras. Sudah sampai ke sekarang? Dikabarkan oleh Rasulullah SAW sekian puluh abad yang lalu. Dan juga diantara hadith naam yang riwayat Bukhari Muslim dari hadith Umar bin Khattab radhiyallahu an, hadith Jibril betul Bukhari Muslim meriwayatkan? Hah? Apa Muslim saja? Jazakallah khair. Riwayat Imam Muslim yang ma'ruf dengan hadith Jibril ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat, apa jawaban Rasul? Mal mas'ul bi alam minas sa'il. Siapa yang ditanya tidaklah lebih berilmu daripada yang bertanya, kata Rasul. Baru ketika ditanya Rasulullah yaitu tentang tanda-tanda hari kiamat, baru beliau menjawab. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, yaitu antalidal amatu rabbataha. Ketika budak sudah melahirkan tuannya. Budak sudah melahirkan tuannya. Ada dua makna yang anda ketahui dari keterangan para ulama tentang ini. Satu yaitu budak sudah dinikahi oleh tuannya dan memiliki anak. Ada yang menafsirkan bahwa dia budak aslinya kemudian sudah menjadi kaya raya. Dan engkau lihat, kata Rasulullah SAW, seorang yang pakaiannya compa-camping, tanpa alas kaki, tapi dia yatatawaluna fil bunyan, pengembala. Naam, tanpa alas kaki sudah bermega-mega dalam membangun rumah. Awalnya demikian, jadi kayak gitu. Nah, salah seorang badu A'rab bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah, kapan hari kiamat tiba?" Rasul tidak langsung menjawab, sehingga para sahabat pada bertanya, "Kenapa beliau enggak jawab? Jangan-jangan beliau enggak suka. Jangan-jangan beliau ini itu dan sebagainya." Baru kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan, "Manis Sa'il, siapa yang bertanya tentang hari kiamat tadi?" "Ha ana ya Rasulullah," kata orang Badu ini, "saya ya Rasulullah," orang Arab ini, "saya ya Rasulullah." Maka Rasul menjawab, "Idzal duyi'atil amanatu." Ciri-ciri hari kiamat adalah ketika amanat sudah disia-siakan. Ketika amanat sudah tidak diindahkan lagi. Sahabat masih bingung. Yang menanya juga masih bingung, belum jelas 100%. Apa maksudnya menyia-nyiakan amanah? Apa maksudnya merampas amanah? Maka ditanya Rasul, "Wa ma idu'atu hayya Rasulullah?" "Ya Rasulullah, apa bentuknya menyia-nyiakan amanah tersebut?" Maka Rasul menjawab, "Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Kalau urusan itu diserahkan bukan pada ahlinya, tunggu kiamatnya, tunggu kehancurannya. Yang dia enggak belajar agama sama sekali dari kecil sampai besar, berfatwa tentang agama, ya hancur. Ya fatwanya nyimpang-nyimpang, enggak karu-karuan, enggak ngerti agama. Nah, itu juga bagian dari tanda hari kiamat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, yaitu dicabutnya ilmu dengan dimatikannya para ulama. Hatta yattakhiduna ru'usan juhal fasu'ilu an ilmin fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adallu, kata Rasul. Di antara tanda-tanda hari kiamat juga adalah ketika dimatikannya oleh Allah para ulama, sehingga mereka umat ini mengangkat orang-orang enggak ngerti agama dijadikan sebagai pimpinan. Ditanya tentang ilmu, oh enggak ngerti agama, ditanya tentang ilmu, fa'aftau bighairi ilm, dia berfatwa tanpa ilmu, fadhallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ini termasuk khianat, menyia-nyiakan amanah. Diserahkan urusan bukan pada ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, kalau urusan diserahkan bukan pada ahlinya, fantadhiris sa'ah, tunggu kiamatnya, tunggu kehancurannya. Ikhwati fid din, a'azan wa jazakumullah. Dan juga di antara nasihat itu milik Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya dan membela syariatnya, mendukung sunnahnya, membela syariatnya, mendukung sunnahnya, dan terus mempertahankan sunnah tersebut. Dan nasihat itu milik pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Nasihat milik pemimpin kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin ada dua macam di sini, dua makna, bisa bermakna ulama ahlu sunnah, bisa bermakna yaitu umara atau khalifah atau sultan, penguasa, pemerintah muslim atau sultan, penguasa. Tentunya dalam bab ini panjang ketika diterangkan, maka kita akan terangkan sekilas, yang mudah-mudahan dengan sekilas ini faham. Ketika ditafsirkan bahwa nasihat ini milik pemimpin kaum muslimin, ini ulama, mereka dalam maksudnya ulama rabbaniyun, ulama rabbaniyun, ulama ahlus sunnah, yang betul-betul mereka diberi ilmu oleh Allah, diamalkan, didawakan dan sabar di atasnya. Yaitu dengan cara dicintai mereka karena Allah, dan mereka dibantu. Bagaimana membantu mereka? Turut menyebarkan, menjelaskan al-haq yang mereka jelaskan. Turut menyebarkan kitab-kitab mereka yang hak dari ulama rabbani tadi, dari ulama rabbaniyun. Naam, ulama rabbani ini adalah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kunu rabbaniyin. Kunu rabbaniyin, jadilah kalian adalah orang-orang rabbani. Ibnu Abbas, Imam Mufassirin radhiyallahu anhu, menafsirkan adalah al-ulama wal-fuqaha. Jadilah kalian sebagai orang-orang yang berilmu, faqih terhadap ilmu. Naam, diamalkan. Diamalkan ilmunya dan dijalani. Ini rabbani. Membantu mereka untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ta'awun dalam urusan dakwah ini, dalam perkara al-haq ini, ini bagian daripada nasihat milik pemimpin kaum muslimin. Di samping menghormati dan mencintainya, dan juga untuk pemerintah muslim atau penguasa, nasihat adalah ketika mendapatkan kesalahan atau kekeliruan, dengan cara kata Rasul, dibimbing oleh Rasulullah SAW, dengan cara tersembunyi, bukan disiar-siarkan di mimbar-mimbar, tersembunyi. Khudh biyadih, kata Rasul, ambil tangannya, empat mata, dinasihati. Fa in qabilah, kata Rasul, kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak faqad kana adda ma alaik, kalau enggak ya sudah, berarti kamu telah menjalani kewajiban. Dan yang terakhir yaitu nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Nasihat untuk kaum muslimin secara umum, tentunya upaya kita semua beda satu dengan yang lainnya. Kita berdakwah, kita menjelaskan, jangan dipukul rata. Apa yang kita sampaikan kepada pemerintah muslim atau ulama beda dengan kepada orang awam atau orang yang sudah belajar lama, ngerti agama, kita sampaikan kepada mereka dengan yang baru belajar, beda. Walikulli maqam maqal, di tiap-tiap kedudukan ada porsinya masing-masing ucapannya. Khatibun nas biqadri uqulihim, kata Rasul, kalian berbicara dengan orang lain sesuai dengan kemampuan akal mereka, jangan sampai disamakan, berbeda. Bagaimana caranya? Ya tentunya dengan lemah lembut, nasihat yang mudah difahami, terus demikian. Nah, agar mereka paham apa yang kita sampaikan, ngerti, tidak tertimbul fitnah, dan tidak sampai mendustakan Al-Quran dan Sunnah gara-gara keterangan kita yang tidak jelas, yang tidak benar, yang kurang hikmah. Semua ini untuk kemaslahatan dunia dan akhirat mereka. Ini tujuan nasihat milik kaum muslimin secara umum, untuk kemaslahatan mereka, dunianya dan akhiratnya. Alhamdulillah, yang ringkas ini mudah-mudahan kita semua diberi hikmah oleh Allah dan diberi ilmu ini untuk kita amalkan. Kemudian ikhlas hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.